Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Fathulisan Fiddail Kitab wa Sunnah karya Sa'id Ibn Ali Ibn Wahaf Al-Qahtani Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih pada bahasan sebab-sebab yang mendorong orang melakukan riba. Maka sebab yang keempat adalah muwafaqatul julasa, adalah mencocoki teman duduk dan sahabat serta kawan, dan basa-basi dengan mereka dalam kebatilan, yaitu ghibah yang mereka lakukan dalam rangka mendapatkan ridha mereka, meskipun hal tersebut membuahkan murka Allah Azza wa Jal. Dan hal ini disebabkan karena dha'fil iman, lemahnya iman, dan tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab yang keempat kenapa orang itu melakukan riba adalah bahasa Jawanya ngomyongi. Ngomyongi kawan, kawannya pada riba, maka tampil beda, merasa tidak enak, sungkan, pekewo, akhirnya malah ikut menyemangati, menghangatkan majelis yang ada, dia juga ikut nimbrung. Nah, supaya diakui eksistensinya di tengah-tengah kawan-kawannya, supaya dia diakui bagian dari komunitas mereka. Ya, maka dia ikut memanasi majelis riba yang dilakukan oleh kawan-kawannya. Ini di antara dampak jelek kawan jelek. Kemudian menampakkan keheranan kepada pelaku maksiat. Maka contoh, di antara contoh kalimat riba adalah, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih mengherankan daripada si fulan. Bisa-bisanya dia salah, padahal dia adalah seorang yang berakal, seorang tokoh, seorang alim, ulama, dan yang lainnya. Wa kana min haqqi adamu ta'yin. Kata penulis, seharusnya tidak nyebut nama. Seharusnya dalam situasi semacam ini dia tidak nyebut nama. Kemudian yang keenam adalah mengolok-olok dan mengejek orang lain dan merendahkan orang lain. Yang ketujuh adalah adzuhur, menampakkan diri, mengesankan, membuat image seakan-akan marah karena Allah kepada orang yang melakukan kemungkaran. Maka dia nampakkan marahnya dengan nyebut nama. Maka contoh kalimat riba adalah seorang mengatakan, fulan ini tidak punya rasa malu kepada Allah. Dia melakukan begini-begini. Wa yaqa'u fi, dan dia mencela kehormatan saudaranya bil ribah, dengan ribah. Maka nampaknya dia seorang yang bersemangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hakikatnya itu ribah. Kemudian sebab yang kedelapan adalah hasad. Maka orang yang ribah ini hasad terhadap orang yang dipuji-puji oleh banyak orang dan dicintai oleh banyak orang. Maka orang yang melakukan ribah yang hasad ini berupaya, yang sedikit takwanya dan akalnya ini, berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Maka dia tidak jumpai jalan untuk mewujudkan maksudnya kecuali dengan mengribahnya dan mencela kehormatannya, sehingga dia bisa menghilangkan nikmat tersebut atau mengurangi, menurunkan derajat orang tersebut di sisi orang-orang yang suka memujinya. Dan ini adalah orang yang paling jelek akalnya dan paling busuk jiwanya. Nas'alullah al-afiyah. Maka di antara sebab riba adalah hasad. Karena objek riba ini adalah orang yang dicintai oleh banyak orang, punya banyak pengikut, dan seterusnya. Maka diriba dalam rangka supaya menurunkan derajat orang tersebut. Maka pelakunya adalah al-hasud, orang yang sangat hasad, qaliluddin wal-aqal. sedikit takwanya, ini jelas, kalau dia adalah orang yang bertakwa, dia tidak akan melakukan riba. Dan sedikit akalnya, karena orang yang hasad itu orang yang qalilul akal. Kalau seandainya dia adalah orang yang berakal dan menyadari bahwa nikmat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia hasadnya itu demikian hebat, itu tidak akan mengubah realita. Yang kaya itu tetap dia, saya tidak kaya-kaya. Yang kemudian rezekinya tambah, duitnya tambah banyak, rezekinya tambah lancar, itu dia. Yang cuma bisa hasad, ya cuma bisa jengkel saja. Maka itu tidak akan mengubah kenyataan. Tidak akan mengubah kenyataan. Kenyataannya dia adalah orang kaya, saya tidak kaya, itu tidak akan berubah. Saya hasad karena dia ganteng, saya itu jelek. Wah, itu meskipun saya hasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu saya tidak akan tambah ganteng. Dia tetap lebih ganteng dia daripada saya. Meskipun saya hasadnya luar biasa. Maka orang yang hasud, orang yang sangat hasad, itu orang yang qalilul akal. Kalau dia adalah orang yang panjang dalam berpikir, jauh berpikir, dia akan menyadari hasadnya itu tidak akan mengubah realita dan kenyataan. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayunasil afdal, manusia seperti apakah yang paling mulia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu marhmu nil qalbi saduqul lisani. Orang yang lidahnya itu jujur dan hatinya itu makmum. Para sahabat mengatakan, kalau lisan yang jujur kami tahu, namun apa yang dimaksud dengan hati yang makmum? Maka Nabi definisikan makmum dengan at-taqi an-naqi, adalah hati yang berisi takwa, hati yang bersih, la ithma fihi, tidak kemudian dikotori oleh dosa, wala baghya, wala ghilla, wala hasada. Tidak ada padanya kedzaliman, tidak ada padanya iri, dan tidak ada padanya hasad. Maka ini orang yang bisa bersih dari hasad, ya tentu dia adalah afdalun nas. Karena ini satu hal yang luar biasa. Meskipun Nabi cuma menyebutkan dua kriteria, semuanya berat semua, apalagi di zaman ini. Bohong, tidak pernah nipu, tidak pernah markup, tidak pernah nota kosong dan sebagainya, tidak pernah nyontek. Nah, ini tentu manusia yang luar biasa. Sadaqul lisan, lisan dan tulisannya itu tidak pernah bohong. Apalagi makmum, orang yang kemudian hatinya bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki. Karena dikatakan makhala jasad min hasad. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa menukil ucapan seseorang yang beliau tidak sebutkan namanya. Namun beliau tidak kritik, beliau tidak komentari. Ada yang mengatakan makhala jasad min hasad. Hampir-hampir tidak ada badan, tidak ada raga yang tidak punya hasad. Walakin al-karima yukhfihi wal-la'ima yubdihi. Membedanya orang yang mulia itu menyembunyikannya, orang yang hina itu menampakkannya. Kemudian yang kesembilan adalah idharuh, menampakkan belas kasihan, watasanu dan pura-pura membantu orang lain. Semacam ucapan, kaiyaku lali gairi minan nas, seakan semisal seorang yang berkata kepada orang lain, miskin di sini artinya kasihan dia, miskin fulan itu sangat kasihan, qad ghammani amruhu, perbuatannya itu menyusahkanku, wa ma fi minal ma'asi, maksiat yang dia kerjakan itu menyusahkan hatiku. Ini hasad, ini riba. Kemudian yang ke-10 adalah atasanu pura-pura, wal'ab dan main-main, hazal guyon, dhahik dan tertawa. Fa yajlis al-murtab, maka orang yang suka berghibah, khabisun nafsi, yang orang yang busuk jiwanya itu duduk lalu dia sebutkan kekurangan orang lain yang bikin manusia tertawa. Lalu orang-orang pun pada tertawa pada saat fa'inda dalika, maka pada saat banyak orang tertawa itu nyartah, dia merasakan kenyamanan, wa yazid, dan dia akan tambahi supaya majelisnya tambah gayeng, ya, minal kadzib wal ghibah, dia akan tambahi dengan kebohongan dan ghibah, dan itu ya, meskipun maksudnya adalah hazal, guyon, wan nukat, dan menyebutkan hal-hal yang unik, wal ijab bin nafsi, dan ujub, kagum dengan diri sendiri. Maka orang semacam ini yang tabik sesuai untuknya hadis Nabi SAW, celakalah, wailun celaka lilladzi, untuk orang-orang yang yuhadisu bil hadisi, menyampaikan satu perkataan, liat haqa bihil qaumu, supaya orang-orang pada tertawa. Fayakdzibu, lalu dia, oleh karena itu orang, maka dia berdusta, supaya orang pada tertawa, wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Nabi doakan celaka sebanyak 3 kali. Kemudian sebab yang ke-11, ayun sab ilaihi, dinisbatkan kepadanya satu perbuatan yang jelek, lalu dia cuci tangan darinya. Dan dia mengatakan, bukan saya pelakunya, fulalah ya pelakunya. Maka dia berupaya untuk memberikan celaan, wataksir, dan memberikan vonis kecerobohan kepada orang lain, supaya dia ingin menampakkan diri dengan penampilan orang yang bersih dan bebas dari kekurangan. Kemudian yang terakhir, as-su'ur, adalah merasa bahwa orang lain itu ingin asyhadah alaihi, memberikan persaksian yang menyudutkannya, atau melecehkannya di hadapan seorang pembesar, atau kawan, atau penguasa. Maka dia dahului orang tadi, dengan dia lebih dulu datang kepada si pembesar dan menggunjing orang tadi untuk menjatuhkan orang itu di hadapan sang orang besar, dan supaya jatuhlah adalahnya dan kehormatannya, status sebagai orang yang terpercaya karena baik agamanya. Demikian kutipan dari kitab Tadhirul Aibah min Danasil Ghibah, karya Ibnu Hajar Al-Haitami. Maka kita lihat ternyata ulama terdahulu ada yang menulis buku khusus membahas tentang masalah riba. Kemudian terapi penyakit riba. Maka riba memiliki 2 terapi. Terapi yang pertama adalah menyadari anna idza waqa'a fil riba, jika seorang itu terjumus dalam perbuatan riba, maka dia menjumuskan dirinya ke dalam murka Allah dan murka Allah. Sebagaimana hadis-hadis yang telah lewat dan hadis-hadis sahih lainnya, semisal sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh salah satu kalian berbicara dengan satu kalimat berupa ridha Allah, dia tidak akan mengira dampaknya itu tabluru ma balagat, sampai derajat seperti itu. Ternyata Allah catat dengannya ridha Allah sampai hari dia berjumpa dengannya. Maka boleh jadi ada orang yang tidak perhatian, tidak begitu serius berpikir, dan dia membuat pernyataan dan kata-kata yang ternyata sangat berkesan untuk banyak orang. Boleh jadi dia update status kalimat yang manfaat, ya dia enggak begitu mikir berat dengan itu, namun ternyata orang menganggap itu satu kalimat yang sangat bagus, kemudian orang men-share-nya, orang menyebarluaskannya, dan banyak orang mendapatkan hidayah dari kalimat yang dia susun tadi, padahal nyusunnya itu tidak serius-serius amat. Dan ternyata dia dapat pahala yang demikian besar gara-gara kalimat yang dia lontarkan. Dan dia mendapatkan pahala jariah sampai hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah catat untuknya ridhonya sampai hari dia berjumpa dengannya, sampai dia meninggal dunia dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada orang yang mengucapkan kalimat yang mendatangkan muka Allah, dia tidak kira dampaknya itu sedemikian hebat. Anta bilroma balagat, ya tidak kira dampaknya itu sampai seperti itu. Ternyata Allah catat dengan sebab kata-kata tersebut murkanya sampai hari di mana Allah berjumpa dengannya. Dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi di sisi lain ada orang yang asal ngomong, asal nyeplos, ternyata gara-gara ceplosannya itu punya dampak yang luar biasa. Boleh jadi ada orang terjadi tumpah darah, permusuhan gara-gara kalimat kalimat yang dia ucapkan. Kemudian tidaklah dia menyadari bahasanya amal kebajikannya itu akan diambil pada hari kiamat, diberikan kepada objek ribahnya sebagai ganti karena dia telah melanggar istabahat, telah memubahkan, artinya melanggar kehormatan kawannya. Jika dia tidak punya ganjaran kebalikan ke atau kebaikan nukila ilahi, maka ditransfer badannya kejelekan lawannya. Maka boleh jadi lebih beratlah timbangan kejelekannya sehingga dia masuk neraka. Dan masuk neraka karena ringannya timbangan itu boleh jadi terjadi pada seseorang dengan hilangnya satu ganjaran dari sekian banyak ganjarannya. Atau karena ditambahkan badannya satu kejelekan dari kejelekan musuhnya, yaitu korban ribahnya. Ya, maka untuk kemudian tambah beratnya timbangan kebajikan atau timbangan kejelekan pada hari kiamat, itu tidak harus mulu-mulu. Boleh jadi selisihnya cuma satu. Boleh jadi selisihnya cuma satu dzarah, yaitu menyebabkan ini lebih berat daripada itu. Tidak harus kemudian selisihnya banyak sehingga kelihatan lebih berat. Lain dengan timbangan di dunia. Kalau cuma ya setengah on, dianggap masih sama. Nah, kalau mizan pada hari kiamat, selisih satu bisa kelihatan ini lebih berat daripada yang itu. Dan alat takdisan yang kita andikan tidaklah terjadi hal ini, yaitu amal kejelekan lebih berat, maka cukuplah dengan berkurangnya amal kebajikan sebagai hukuman, ditambah hukuman dan dampak berupa mukhosomah wal mutolabah. Adanya mutolabah, adanya gugatan dari orang yang dia riba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup merepotkan. Ada mutolabah, ada tuntutan, mukhosomah, ya kurang lebih tuntutan dari korban riba kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengadili kita yang melakukan riba. Cukuplah harus soal wal jawab, harus tanya berjawab dan hisab, kemudian melalui mengikut proses perhitungan untuk menyelesaikan masalah ini, cukup itu sebagai hukuman bagi orang yang sadar tentunya. Wala haula wala quwata illa billah. Faida amanal insanul muslim, maka jika seorang muslim itu mengimani berita-berita terkait dengan masalah bayar ribah dan merenungkannya dengan benar-benar merenungkannya, maka dia tidak akan berani, lisannya tidak akan berani mengucapkan riba. Karena dia akan memikirkan dirinya, aib dirinya dan kekurangan dirinya. Dan dia akan memikirkan untuk memperbaiki diri sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membicarakan aib orang lain dan membicarakannya. Wa alaman bi aibun, dan orang yang ada pada dirinya kekurangan, hendaknya dia malu kepada Allah. Yang Allah adalah zat yang mengetahui segalanya. La takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Adalah dia malu ketika dia lihat dirinya punya banyak kekurangan. Kok tiga-tiganya dan berani-beraninya dia membicarakan kekurangan orang lain, padahal dia punya banyak kekurangan. Bahkan sepatutnya baginya adalah mencari-cari alasan pemakluman untuk saudaranya dan memberikan jalan keluar untuk saudaranya. Boleh jadi dia berbuat demikian, melakukan demikian karena kemungkinan demikian dan demikian. Dan tidaklah dia sadari bahasanya ketidakmampuannya untuk membersihkan dirinya dari kekurangan tersebut sama dengan saudaranya. Saudaranya juga tidak mampu untuk membersihkan dirinya dari kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Kita tentu menyadari punya kekurangan-kekurangan, dan kita menyadari ternyata kita tidak mampu, sudah berusaha sekian lama, tidak mampu untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan tadi. Ya, maka demikian juga maklumi orang lain. Seandainya dia punya kekurangan, kenapa dia tidak bisa berubah lah? Paling-paling ya keadaannya seperti keadaan kita yang tidak berubah-ubah. Ini jika berkaitan dengan maksiat. Ini jika aib orang lain yang dibicarakan itu berkaitan dengan maksiat. Sebagaimana dia punya maksiat yang dia tidak bisa hilangkan dari dirinya, maka kalau diteliti-teliti kita akan sadari kita ternyata juga punya maksiat yang kita berkesusahan untuk menghilangkannya. Fa'inkan adham, jika celaan dan riba itu berkaitan dengan masalah fisik, kana dhamanil khalik, maka adalah sadari kalau itu berarti mencela sang pencipta. Karena mencela produk itu mengkonsekuensikan, konsekuensinya adalah mencela pembuat produk. Oleh karena itu mencela makanan itu berarti mencela orang yang memasaknya. Mencela satu karya, nah, itu tentu kita semua sepakat itu akan membuat tersinggung orang yang berusaha, orang yang membuatnya. Oleh karena itu tidaklah seorang itu takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan telah dia perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, dan cukuplah itu sebagai hal yang menyibukkan dirinya. Kemudian terapi yang kedua adalah hendaklah dia perhatikan sebab yang mendorong dia untuk melakukan riba. Ya, karena ilajul ilah, maka terapi atau obat untuk satu penyakit hanyalah bisa terwujud dengan memangkas sebabnya yang menjadi sumbernya. Jika sebab riba itu adalah marah, dia ingin melampiaskan amarah, jengkel karena di PHK, kemarin kita ceritakan. Ya, maka marah dan jengkel karena di PHK, maka kemudian melakukan riba. Maka hendaklah dia katakan, jika aku lampiaskan marahku kepadanya, maka aku khawatir dan aku takut kepada Allah kalau Allah akan melampiaskan marahnya kepada aku disebabkan riba yang kulakukan. Karena Allah telah melarangku untuk melakukannya dan aku durhaka kepadanya dan aku meremehkan larangannya. Dan jika sebab riba adalah karena mencocoki kawan, mencocoki orang lain, dan supaya diakui eksistensinya sebagai bagian dari satu komunitas, maka tujuan adalah mencari ridho kawan-kawannya, maka hendaknya Anda sadari bahasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada Anda jika Anda mencari murka Allah dengan mengharapkan ridho makhluk. Fakaifa, maka bagaimanakah bisa-bisanya Anda rela untuk dirimu mendapatkan murka Tuhanmu dalam rangka menyenangkan banyak orang yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa memberikan bahaya untukmu. Bayangkan al-ghadab lillah, dan jika marah tersebut karena Allah, maka bukti kalau itu marah karena Allah, maka janganlah engkau sebut-sebut orang yang engkau marahi, engkau sebut-sebut kejelekannya dalam keadaan bukan darurat. Ini bukti kalau marahnya karena Allah. Balian beribahkan sepatutnya Anda marah kepada orang yang menghibahnya, kecuali jika menyebutkan kejelekan itu dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari kejahatannya, yang nanti akan kita bahas di bab ghibah yang diperbolehkan. Dan jika maksud dari sebab ghibah itu adalah cuci tangan, membersihkan diri dari kejelekan dan menisbatkan khianat serta keburukan kepada orang lain, fa'lam, maka sadarilah, anat ta'arud lima ketilah adalah menjerumuskan diri ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahaya daripada menjerumuskan diri dalam murkanya makhluk. Dan Anda dengan melakukan riba, maka Anda telah jerumuskan diri Anda kepada murka Allah, dan ini secara yakin. Yakin Anda mendapatkan murka Allah. Dan Anda tidak tahu secara pasti apakah Anda selamat dari marahnya manusia ataukah tidak selamat. Wala diyurdinna sabisukhtilah, Dan siapa saja yang menarik simpati banyak orang dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan Nabi katakan bahasanya Allah akan buat manusia dan orang-orang itu tidak suka pada dirinya. Boleh jadi orang-orang itu suka padanya, namun pada duitnya dan bukan pada dirinya, bukan pada kepribadiannya. Selama dia masih duit, ngasih duit, ya, masih punya duit, masih banyak yang suka. Begitu duitnya hilang, habis, hilang semua. Karena orang itu bukan suka pada dirinya, namun suka duitnya. Dan jika sebab riba adalah keinginan untuk membersihkan diri, untuk memuji diri sendiri, biziadatil fadli, mau mengatakan bahasanya dirinya lebih unggul daripada orang lain. Wadzalika, dan hal tersebut dengan mencela orang lain, sehingga manusia mengetahui bahasanya Anda bersifat berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh orang yang Anda gunjing. Fa'lam, maka sadarilah bahasanya Anda dengan apa yang Anda sebutkan, riba yang Anda sebutkan, Anda batalkan kemuliaan Anda di sisi Allah Ta'ala. Jika memang Anda punya kemuliaan di sisi Allah. Wa anta min i'tiqadin nasi fadlaka, dan Anda pun berkenaan dengan apakah manusia dan masyarakat itu meyakini kalau Anda adalah orang yang punya kelebihan, Anda pun juga tidak yakin. Wa ala takdir, dan seandainya kita andaikan bahasanya mereka mengakui keunggulan Anda. Fa anta sayang kus fadluka, maka sesungguhnya keunggulan Anda itu akan berkurang atau hilang secara total jika mereka mengetahuimu, mengenal Anda sebagai orang yang suka menggunjing orang lain dan mencela kehormatan orang lain. Fa anta bi'ta ma indallahi yaqinan, maka Anda jual apa yang ada di sisi Allah secara yakin dengan apa yang ada di sisi manusia, dan itu baru praduga. Anda tukar sesuatu yang yakin di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemuliaan, amal saleh, ketaatan, dengan untuk mendapatkan sesuatu yang berasal dari manusia, namun itu juga tidak yakin dapat dari manusia. Karena kita tidak yakin apakah kemudian manusia akan memuliakan kita karena riba yang kita lakukan. Walau i'taqadu, seandainya mereka meyakini Anda adalah orang yang unggul, maka sunnya mereka manusia itu tidaklah bermanfaat, tidak bisa menolong Anda dari siksa Allah sedikitpun. Karena hati mereka di antara dua jemari Allah Ar-Rahman, yang Allah bolak-balikkan bagaimanakah Allah mau. Fa'alaikum, maka wajib bagi Anda untuk merenungkan hal-hal yang jelimet ini, hal-hal yang rumit ini, dan Anda jangan tertipu dengan hal yang di permukaan. Oh, nampaknya dengan saya riba, saya akan tambah mulia. Itu di permukaan. Yakin Anda akan dimuliakan oleh manusia dengan riba yang Anda lakukan? Dipikir-pikir, tidak yakin. Kemudian jika faktor pendorong melakukan riba adalah hasad, maka sungguh Anda telah mengumpulkan di antara dua siksaan. Karena Anda hasad kepada orang tersebut atas nikmat dunia yang dia dapatkan, yang Allah berikan kepadanya, maka Anda tersiksa dengan hasad. Kenapa kita katakan orang hasad itu tersiksa dengan hasadnya? Li'anal hasid, karena orang yang hasad itu mendapatkan alhamma wal ghamma wadaika sadri. Dia mendapatkan galau. Ham, dia galau dengan sesuatu yang belum terjadi kepada, belum terjadi. Maka dia, jangan-jangan nanti dia tambah kaya. Nah, susah dia. Wah, gimana ini saya kalau dia tambah kaya? Walgham, dan dia galau dengan apa yang sedang terjadi. Realitanya, sekarang yang terjadi, dia lebih kaya daripada saya. Galau dia karena itu. Bahkan dia mendapatkan hati dada yang sempit. Kemudian dia pun tidak merasa cukup dengan siksaan semacam itu sampai dia tambahkan siksaan yang lain pada hari kiamat. Maka orang yang hasad itu memadukan antara kerugian dunia dan akhirat. Dan orang yang hasad pada hakikatnya adalah kawan baik orang yang dia hasadi, dan dia musuh untuk dirinya sendiri. Ini satu kalimat yang menarik. Orang yang hasad itu pada hakikatnya kawan sejati untuk orang yang dia dengki. Kenapa? Karena dia rela memberikan pahala untuknya. Nah, ya, dan ini di saat padahal demikian ganjaran itu demikian demikian pentingnya. Demikian orang membutuhkannya. Maka dia kawan sejati untuk orang tersebut. Dalam keadaan orang ini membutuhkan tambahan ganjaran, wah, kita dengan sukarela atau terpaksa mau tidak mau ngasih ganjaran kepada orang yang kita dengki. Nah, ini kan berarti kita sebenarnya kawan sangat baik untuk dia. Dalam keadaan kita pun sebenarnya butuh banyak ganjaran. Kita malah ngasihkan ganjaran-ganjaran kita kepada orang yang kita dengki dan kita musuhi. Dan aduun li nafsi, dan musuh untuk dirinya sendiri. Li'anau, karena dia yudifu menambahkan, memberikan amal kebajikannya kepada kebajikan orang yang dia dengki. Wayatahammal, dan dia memikul kejelekan orang yang dia dengki. Jika ilam yakunil hasad hasanat, jika orang yang hasad itu tidak punya amal kebajikan, maka dia akan ditambahi amal kejelekan orang yang dia musuhi. Ma'anal hasada, padahal realitanya hasad, demikian juga riba, tidak memberikan madarat kepada orang yang dia dengki. Bahkan rupanya boleh jadi itu menjadi sebab tersebarnya keunggulan orang yang dia dengki. Karena dengki, maka dia semangat untuk melakukan riba. Dan malah dengan ribanya itu ternyata jadi iklan gratis. Jadi iklan gratis untuk orang yang dia dengki. Maka dulunya orang-orang itu tidak kenal siapa sih fulan. Siapa sih fulan. Namun karena ada iklan gratis dari orang yang hasad, maka banyak orang tanya-tanya, ini kok apa benar sih orang kok jeleknya kayak gini, bejatnya kayak gini. Malah orang kemudian penasaran. Orang kemudian tanda tanya, kayak apa sih orang yang orang seperti itu. Dia malah penasaran, cari tahu. Setelah cari tahu malah jatuh cinta. Maka riba, hasad yang dilakukan oleh orang yang hasad, dan karena dia melakukan riba itu ya, tidak memberikan madarat kepada orang yang dia dengki, malah seringkali jadi iklan gratis bagi orang yang dia dengki. Maka ketika ada orang yang dengki dengan radio tertentu, di mana-mana kemudian dia bicarakan radio tersebut, nah itu malah orang malah jadi iklan gratis. Orang malah, berapa sih frekuensinya? Mana? Apa sih isinya? Malah kemudian semakin tersebar. Maka dengan dia banyak membicarakan, nah ini dalam tanda kutip, ini bukti cinta dengan radio tersebut ya. Nah, karena indikator orang yang cinta adalah suka hobi membicarakan. Hobi membicarakan. Nah, ini dibicarakan kemana-mana, dia iklankan kemana-mana. Nah, malah menjadi sebab tersebarnya kelebihan orang yang dia dengki, pihak-pihak yang dia dengki. Kemudian jika faktor pendorong ghibah adalah istihza, mengejek dan mengolok-olok, maka sepatutnya orang yang hasad itu menyadari. Bahkan jika dia mengejek orang lain di depan banyak orang, maka dengan itu dia menghinakan dirinya di sisi Allah, kemudian di sisi makhluknya. Dan ini adalah kerugian senyatanya. Dan jika orang yang melakukan riba tersebut bermaksud dengan ribanya adalah sayang dengan orang lain, belas kasihan, makanya adalah niat yang rusak. Li'ana arada rahmah, karena dia ingin menyayangi dan belas kasihan dengan orang tersebut, namun dia malah terjumus dalam riba yang haram. Kalau benar-benar dia adalah shadiqun tulus dalam belas kasihannya, tentu dia akan menasihatinya secara langsung orang tersebut, memberikan taujih, arahan dan saran kepadanya dan membimbingnya. Dan mengejek adalah satu hal yang berbahaya, karena telah menjadi sunatullah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tertulis di dunia ini. Siapa yang mengejek orang lain, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali setelah dia melakukan hal yang bahan yang diajekkan. Oleh karena itu ada ulama salaf yang mengatakan, la ra'aitu rajulan yarda'u anazan. Jika aku melihat, seandainya aku melihat ada orang yang netek kambing. Fadhahiktu minhu, kemudian aku mentertawakannya. La khasyitu, aku khawatir an asna' mislama sona'a. Aku khawatir aku akan melakukan sebagaimana perbuatannya. Karena demikianlah sunatullah di dunia ini. Ketika siapa yang mengajak-ngajak orang lain, karena ini orang lain kok sudah dewasa kemudian malah netek kambing, dan kita ketawain, kata beliau, kata Ba'du Salaf, dan saya tertawa karenanya, karena mengejek dia, tertawa tersebut maknanya mengejek dia, maka aku khawatir sebelum mati aku akan melakukan sebagaimana dia lakukan. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud diriwayatkan kalau Ibnu Mas'ud mengatakan, lau sakhartu min kalbin, seandainya aku ngejek anjing, la khasyitu, maka aku khawatir an uhawwala kalban, aku diubah jadi anjing. Ya, kalau enggak diubah jadi anjing secara fisik, diubah menjadi anjing secara mental, mentalnya mental anjing. Kemudian selanjutnya, amma idza kana sabab al-ba'is, jika sebab pendorong melakukan riba adalah ta'ajub, heran dan tertawa, maka tidaklah sepatutnya bagi orang yang melakukan riba untuk ayat ta'ajab minafsihi. Maka sepatutnya bagi orang yang melakukan riba itu heran kepada dirinya sendiri. Bagaimanakah dia bisa binasakan, dihancurkan dirinya sendiri, binafsi ghairihi, dengan orang lain. Dengan mengejek-ejek, dengan menghiba orang lain. Dan bagaimanakah dia kurangi kualitas agamanya dengan menyempurnakan agama orang lain, dengan nambah ganjaran untuk orang lain. Bukankah ini satu hal yang mengherankan? Dia kurangi ganjarannya, dia kurangi agamanya, dia kurangi pahalanya untuk menyempurnakan orang lain, untuk menyempurnakan agama orang lain atau dunia orang lain. Fawa, dan dia ma'adhalika, di samping itu dia tidak merasa aman dari hukuman dunia. Wa yursyad, dan dikhawatirkan pada orang yang melakukan riba, kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan merobek saternya, merobek satar yang Allah berikan untuknya, sehingga satar dan penutup yang Allah berikan badannya, sehingga aib-aibnya tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dampaknya jika Allah robek, maka Allah permalukan dia di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana dia telah merobek-robek dengan keherannya tersebut penutup saudaranya. Maka jika seorang yang berakal itu memperhatikan dan merenungkan sebab-sebab riba dan obatnya, wasta'mala, kemudian dia menggunakan obat yang telah disebutkan di sini, maka salimah, dia akan bebas insyaAllah dari bahaya riba. Dan jadilah dia termasuk orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk mengurusi aib orang lain. Dia akan jaga lisannya dari berbicara kecuali hal yang baik-baik. Dan dengan itu dia mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan aku mohon kepada Allah dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang mulia, supaya Allah jadikan kita semuanya termasuk orang yang yaqulu bil haqqi, mengatakan kebenaran, dan menjadi orang yang paling terdepan untuk mengamalkan kebenaran sebagaimana yang diinginkan oleh Rabb kita dan diridai oleh Rabb kita. Innahu akramu mas'ul, sesungguhnya Allah adalah zat yang paling pemurah yang kita mintai. Kemudian pembahasan ke-8, cara bertobat dari riba. Cara bertobat untuk orang melakukan riba, menghiba seorang muslim, adalah minta halal. Minta halal itu sama dengan minta maaf. Dan meminta maaf kepadanya, idza aminal fitnah, jika tidak dikhawatirkan timbul dampak yang lebih jelek. Ama idza kana hadza, adapun jika malah minta maaf, menceritakan kalau pernah menghibah, itu malah menyebabkan syahna, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kemungkaran yang lain ataukah keributan, maka cara tobatnya orang melakukan riba, maka orang melakukan riba itu memuji-muji yang baik-baik, memuji-muji orang yang pernah dia riba dengan pujian kebaikan di majelis-majelis yang di tempat tersebut dia pernah membicarakan orang tersebut, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Dan dia kemudian yang kedua, yarudu anhu al-ghibah bijuhdihi. Dia membantah orang yang menghibah orang tersebut dengan penuh susah payah dan maksimal tenaganya. Fatakunu tilka bitilka, maka sehingga sudah impas. Tilka bitilka, itu telah diganti dengan itu. Insyaallah, semoga insyaallah. Ditambah memenuhi syarat-syarat tobat yang lain, wabillahi taufiq. Ini pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya, pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami untuk jalan apa cara tobat orang yang melakukan riba, hukum dasarnya adalah minta maaf. Hukum dasarnya adalah minta maaf kepada orang yang digunjing. Wahai fulan, dulu saya pernah mengunjing Anda dengan demikian-demikian, tolong maafkan saya. Namun ini hukum dasarnya, ini beliau kasih syarat. Jika tidak dikhawatirkan ada dampak negatif yang lebih besar. Dan akan timbul dampak negatif yang lebih besar manakala hal ini dilakukan dalam keadaan ribah itu belum sampai kepada orangnya. Tapi kalau ribah itu sudah sampai kepada orangnya, berita kalau kita pernah menggunjing dia itu telah sampai ke telinganya, maka ini tidak berdampak lebih besar. Maka wajib untuk meminta maaf. Ya, oleh karena itu maka ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala tentang masalah tobat orang yang melakukan riba, dirinci dengan apakah riba kita itu telah sampai ke telinganya ataukah belum. Nih, kalau sudah sampai ke telinganya, kita bisa punya prediksi kuat kalau, dan kita bahkan tahu fulan itu telah ngerti kalau kita membicarakannya, maka datang dan minta maaf kepadanya. Itu baru sah. Tobat dari ribah itu baru sah. Namun kalau ribah kita belum sampai kepada orangnya, maka meminta maaf kepadanya dan menceritakan kalau kita pernah menggunjingnya itu hanya akan menimbulkan permusuhan. Nah, maka ketika maka lalu bagaimanakah taubatnya, taubat orang yang manakala riba kita belum sampai kepadanya. Maka Ibnul Qayyim mengatakan diwa bulus sayyib, tobatnya adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memuji dia di majelis di mana kita pernah membicarakannya. Kalau di sini Ibnu Hajar Al-Haitami nambahkan satu lagi. Di samping memuji, beliau tambahkan satu lagi, yaitu kalau ada orang yang menggunjing dia, kita akan jadi pembelanya. Kita yang akan menghentikan orang tersebut. Kamu jangan bicarakan dia. Saya gak terima kalau kamu bicarakan dia. Nah, oh, kamu masih ngotot bicarakan dia, gelut yuk. Maka ini yang ketiga, kalau tambahan dari Ibnu Hajar Al-Haitami. Yarudu anhu al-ghibah. Jika ada, dia jumpai ada orang yang menggunjing orang tadi, orang yang pernah jadi korban ribahnya, maka dia akan bantah orang tersebut. Dia akan cegah dan dia akan hentikan. Semaksimal kemampuannya. Bijuhdihi wa taqatihi. Dan seluruh kemampuannya. Kemampuan yang dia miliki. Ini poin khusus tambahan untuk ribah. Di samping tentu tobat harus memenuhi syarat-syaratnya. Menyesal, sedih, dan seterusnya. Perjanjian itu tidak mengulangi dan sebagainya. Ya, kemudian pembahasan yang ke-9. Mayubah minal ribah. Ribah yang diperbolehkan. Ya, maka terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan adanya ribah yang diperbolehkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la yuhibbul jahra bisu'i minal qaul, Allah tidak suka perkataan yang jelek. Yang itu di itu al-jahra, dan itu dilafalkan. Sehingga terdengar. Ila man zulim, kecuali orang dizalimi. Al-jahra bisu'i minal qaul itu termasuk di dalamnya adalah riba. Kecuali untuk orang yang dizalimi dan dia lapor kepada pihak-pihak yang bisa membantu dia dengan mengatakan fulan mendzalimi saya, fulan itu zalim, menghina saya, dia melakukan tindakan tidak nyaman pada saya. Dia laporkan kepada polisi atau yang lain, maka ucapan tersebut kan keras. Lapor polisi enggak mungkin, umi-umian. Dan itu adalah isinya kejelekan karena mengata-ngatai dia orang zalim, dia orang yang kurang ajar dengan saya. Namun kepada aparat yang terkait, aparat yang berwenang, yang bisa membantunya dan menolongnya, maka ini terkecualikan. Maka ini berarti riba yang boleh. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, Hindun ibunya Muawiyah, yaitu Hindun bin Utbah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya, inna Abu Sufyana, bahasanya Abu Sufyan, rajulun syahihun, pakai syah bukan pakai sot, ya, sahihun. Kalau rajulun sahihun, seorang yang sehat, ya, sehat bugar. Tapi kalau rajulun syahihun, orang yang pelitnya minta ampun, ya. Fal alayya junahun, apakah saya berdosa jika saya mengambil hartanya, duitnya Abu Sufyan, siron sembunyi-sembunyi, karena dia tidak pernah ngitung duitnya, ya. Duitnya cuma dia kan, masukkan ke dompetnya, ke sakunya, nah, dia nggak apal ini di dompetnya itu ada uang berapa, kalau sambil satu kan nggak kelihatan, satu atau dua nggak kelihatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Rudi anti wa banuki mayakfiki bil ma'ruf, ambillah engkau, ya, dan demikian juga anakmu, apa yang cukup untukmu bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, kadar yang wajar. Ya, maka kalau ayat surat An-Nisa 148 dalil riba yang terkecualikan dari riba yang haram adalah orang yang terzalimi ketika lapor. Ini orang yang terzalimi dan lapor dan melaporkan orang yang mendzaliminya kepada pihak-pihak yang bisa menghilangkan kezaliman dan memberikan hukuman dan tindakan yang membuat jera orang yang melakukan kezaliman. Kalau hadis ini dalil, bahasanya di antara hibah yang diperbolehkan adalah dalam istifta, dalam minta fatwa. Karena Hindun bin Utbah di sini minta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan dia mencuri dalam tanda kutip harta suaminya. Ini apa hukumnya? Dosa ataukah tidak? Dan Nabi katakan tidak. Kalau memang realitanya demikian, dia pelit sekali sehingga tidak ngasih uang yang cukup untuk kebutuhan dan belanja anak dan istrinya. Kemudian dan hadis ini jadikan dalil, termasuk dalil penting berkaitan dengan masalah nafkah. Bahasanya nafkah yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah yakfi, kifai, ada kata-kata yakfi dan bil ma'ruf. Maka nafkah tersebut harus cukup. Namun cukup di sini bukan berarti mewah, namun bil ma'ruf dengan kadar yang patut. Dan patut itu ya beda-beda, tergantung banyak hal. Tergantung background istri. Kalau dia adalah anak bupati, itu patutnya beda dengan kalau dia anak tukang beca. Nah, itu beda patutnya. Patutnya beda. Kalau anak tukang beca, ya boleh jadi sudah dikasih apa, bisa ngasih nafkah nasi kemudian plus sambel, itu sudah patut. Nah, udah patut. Nah, anak bupati, oh sangat tidak patut. Nah, wah ini kemudian itu bikin nangis ibunya itu. 7 hari 7 malam lah. Maka patut di sini, bil ma'ruf di sini menimbang banyak hal. ya, menimbang ya, istrinya itu siapa. Nah, maka cari istri itu lihat-lihatlah ya. Lihat-lihat kemampuan dan lihat-lihat siapa dia ya. Jangan asal cinta ya. Cintanya perlu di-manage gitu kan. Asal jatuh cinta. Nah, dilihat-lihat ya, ngukur diri ya. Kira-kira bisa ngasih yang patut enggak gitu kan. Ya. Ya, kira-kira bisa ngasih yang patut enggak untuk istri ya. Kalau kira-kira enggak bisa ngasih yang patut untuk istri ya, mundur teratur lah. Nah. Jangan memaksakan diri. Dan tolak ukur patut itu juga menimbang ya, tempat orang itu tinggal. Tentu patut di kampung beda dengan patut di kota. Ya. Kampung yang pelosok dan tolak ukur patutnya beda dengan ya, kampung yang sudah agak maju. Maka sangat kemudian menyesuaikan budaya masyarakat setempat. Semacam ini sudah menurut masyarakat, menurut budaya masyarakat ini istri yang diperlakukan semacam ini sudah ya, sudah diperlakukan yang patut ataukah belum. Itu beda-beda tergantung budaya di mana orang itu tinggal. Di zaman apa dia, di zaman kapan dia tinggal. Satu hal yang boleh jadi masa silam itu patut, di masa sekarang sudah enggak patut. Ya. Kalau dulu kemudian memperlakukan istri, kemudian istri kemana-mana dibonceng pakai ngontel, itu sudah patut sekali. Ya. Sekarang mungkin boleh jadi enggak patut. Wah, ini gunjal dan sebagainya itu sudah menjadi masalah ini. Cuma kemudian ngontel, diajak belanja cuma ngontel. Ketemu kemudian polisi tidur dan sakit sekali. Ini suami enggak tanggung jawab. Wah, ini zaman sekarang boleh jadi itu sudah tergolong suami yang tidak tanggung jawab. Padahal itu sangat bertanggung jawab di masa silam. Tahun 70-an tuh, wow, itu suami yang sangat bertanggung jawab. Nah, di zaman ini menjadi suami yang kurang ajar dan tidak bertanggung jawab. Kemudian dari Fatimah binti Qais, bahasanya suaminya yang dulu, Abu Amr ibn Hafiz, mencerainya al-Battah dengan cerai tiga. Wa ghaibun, dan dalam keadaan dia itu safar. Ini menunjukkan bahasanya cerai itu tidak harus di depan istri. Cerai itu tidak harus di depan istri. Ini si suami apa? Safar. Di tengah safar dia katakan saya ceraikan istri saya. Dan ini sudah yang ketiga. Maka sah cerainya. Maka sah cerainya. Maka cerai itu ya, tidak harus di depan istri. Tidak harus di depan istri. Ketika mulut suami mengatakan cerai, maka itu cerai. Boleh jadi, si suami ini mengatakan, saya cerai istri saya itu di depan temannya. Atau ketika dia komen di status Facebook temannya, wah, saya cerai istri saya, itu udah cerai. Atau dia ngomong saya cerai istri saya itu di depan tembok kamar mandi. Itu sah. Saya ceraikan istri saya sambil ngaca. Saya ceraikan istri saya. Itu sah. Untuk sahnya cerai itu tidak harus di depan istri. Di antara dalilnya ini. Talaqaha al-battah wa huwa ghaibun. Dia ceraikan istrinya dan itu cerai yang ketiga saat dia safar. Dan istrinya tidak ikut safar. Ikut istrinya di rumah. Fatimah binti Qais di rumah, di Madinah. Suaminya safar di luar kota Madinah dan dia menceraikan istrinya. Dan sah. Maka untuk sahnya cerai, cerai itu tolak ukurnya lisan suami. Cerai itu terbuat sah, tidak disyaratkan harus di depan istri. Fa'arsala ilaha wakilahu. Maka kemudian Abu Amr ini mengirimkan untuk Fatimah binti Qais dia orang suruhannya. Ketika safar dia nampaknya nyuruh orang suruhan untuk ke Madinah dan memberikan kepada untuk mengkabarkan kepada istrinya kalau dia telah dicerai. Ditambah bisyairin, ngasih nafkah berupa gandum, syair. Fasakhitatsu. Maka Fatimah binti Qais itu marah karena gandum yang diberi mungkin sedikit. Ini nafkah enggak cukup ini. Dia marah. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada, maka kemudian orang suruhan tadi melaporkan kepada Abu Amr. Maka Abu Amr kemudian berkomentar, wallahi ma laki alaina min syai. Demi Allah, aku tidak punya kewajiban menafkahimu. Kan ini cerai yang ketiga. Aku kirim gandum untuk kebutuhan makanmu selama masa iddah, itu kerelaanku saja. Kalau kamu enggak mau karena dianggap sedikit, ya sudah. Pulangkan, saya terima pemulangannya dan saya enggak akan kasih yang lebih banyak. Karena saya ngasih itu ya cuma sukarela. Tatawuan bahasa Arabnya. Ini kan sekedar tatawu saya saja. Sukarela hati saya. Karena wallahi demi Allah malaki alaina min syai. Engkau tidaklah punya hak yang itu menjadi kewajiban saya untuk menafkahimu selama engkau masa iddah setelah cerai yang ketiga. Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah bintu Qais kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya perkataan suaminya itu kemudian juga disampaikan lagi kepada Fatimah bintu Qais. Maka kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan apakah benar ucapan mantan suaminya. Fadzakar dzalika lahu, kemudian dia sampaikan perkataan suaminya kepada Nabi. Jawaban Nabi, benar. Laisa laki alaihi nafkah. Dia tidak punya kewajiban untuk menafkahimu selama engkau masa iddah karena telah dicerai dengan cerai ketiga. Maka ini perbedaan wanita yang dicerai dengan cerai 1-2 dan cerai yang ketiga. Kalau cerai itu masih cerai talak raja'i, talak yang bisa dirujuk, maka ada kewajiban menafkahi. Dan jika cerainya adalah talak bain, cerai yang sudah tidak bisa lagi rujuk, karena itu yaitu cerai yang ketiga, talak yang ketiga, maka tidak ada kewajiban nafkah kecuali jika suami mau sukarela. Dan statusnya bukan kewajiban. Fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarikin. Lalu Nabi perintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumahnya Ummu Syariq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah pikiran dan berkatakan, Ummu Syariq adalah perempuan yang banyak kawanku, banyak sahabat-sahabatku yang mendatanginya karena ada keperluan dengannya. Ya, maka saya khawatir mereka laki-laki itu melihatmu. Oleh karena itu hendaklah engkau menjalani masa iddah di rumahnya Ibnu Ummi Maktum. Karena dia adalah seorang yang buta, maka pada saat engkau melepas pakaianmu, engkau bisa melepas pakaianmu dalam keadaan dia tidak tahu kalau engkau telanjang atau setengah telanjang, maka aman. Dan ini adalah tempat yang sepi. Dan wallahu a'lam, mungkin Ibnu Ummi Maktum ini masih punya status saudara dengan Fatimah binti Qais, status mahram. Dan jika engkau telah halal, masa iddah telah selesai, fa'dhinini, tolong kabarkan kepadaku. Potongan hadis yang baru saja kita bacakan, ini dalil sebagian ulama yang mengatakan perempuan itu boleh memandang laki-laki. Perempuan itu boleh memandang laki-laki asalkan pandangannya bukan pandangan syahwat. Tentu istilah ini kemudian lebih pas kalau Ibnu Maktum itu bukan mahramnya, berarti bukan mahramnya Fatimah. Dan itu istidlal sebagian ulama semacam saya Ibnu Zaimin yang menguatkan pendapat ini, beliau berdalil dengan hal ini. Berarti Ibnu Maktum itu bukan mahram dengan Fatimah. Fatimah bisa melihat Ibnu Maktum dan Ibnu Maktum tidak bisa melihat Fatimah. Ya, sehingga ini jadikan dalil perempuan itu memandang laki-laki ajnabi asalkan tidak ada pandangan biasa, tidak ada pandangan khusus, maka itu hukumnya boleh. Dan pendapat ini yang lebih kuat dari sisi dalil, di antara dalilnya adalah hadis ini. Meskipun pendapat jumhur yang mengatakan haram itu lebih hati-hati. dari sisi psikologi, dari sisi bahasanya perempuan itu juga tergoda dengan laki-laki, sebagaimana laki-laki tergoda dengan melihat perempuan. Ya, qalat kemudian falamma halal tu tatkala aku telah halal, yaitu masa iddah telah selesai, dzakartulahu, ku ceritakan kepada Nabi kalau ada dua orang yang melamarku, Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Abu Jaham khotobani, keduanya melamarku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, kemudian Rasul menghibah dua orang ini. Menghibah dua orang ini, dua orang yang melamar Fatinah binti Qais. Nabi kemudian menghibah Muawiyah ibn Abi Sufyan, menyebutkan aibnya, kejelekannya, yang real itu ada pada dirinya, dan menghibah menyebutkan aibnya, Abu Jahamnya itu, satu hal yang real ada pada dirinya. Nabi katakan, Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkat dari lehernya. Catatan kaki, fihi ta'wilani, ada dua pendapat tentang makna kalimat ini. Yang pertama mengatakan dia adalah kasurul asfa, dia suka traveling. Nah, dia suka traveling. Itu itu sebuah derita untuk seorang istri. Suaminya pergi-pergi ya. Pas kemudian anak sakit, suami tidak ada. Susah. Tentu susah. Anak panas harus ke dokter, suami tidak ada. Harus kemudian semuanya dikerjakan sendiri. Satu kasihan. Normalnya istri pingin suaminya itu ya, menungguinya. Kalau kemudian dia hamil, ada yang nganter, kan? Ada yang siap jadi orang suruhan. Nah, kalau kemudian suaminya suka safar, suka traveling, suka pergi-pergi, derita ini. Perlu kemudian kesiapan khusus. Normalnya, ya tentu wanita tidak menginginkan hal semacam itu. Maka ini satu kekurangan yang perlu dipikirkan. Pendapat yang kedua mengatakan dia adalah orang yang suka memukul perempuan. Jadi dikatakan wahada asah, dan ini tafsiran yang lebih tepat. Adapun Muawiyah fasaluk, maka dia adalah orang yang fakir, lama lalahu, tidak punya duit. Ini pemuda tidak punya duit. Maka dan cinta tidak hanya butuh, dan keluarga tidak hanya butuh cinta, nah, butuh duit juga. Tidak hanya butuh kasih sayang, namun juga kasih uang. Cuma punya kasih sayang, namun tidak bisa kasih uang, cinta akan hilang. Nah, karena itu maka nikahlah engkau dengan Usamah ibn Zaid. Fakarihtu, maka aku tidak suka, karena perbedaan nasab. Karena perbedaan nasab. Fatimah ini nasabnya tinggi, dia orang Quraisy. Usama ini anak mantan budak. Usama bin Zaid, Zaid bin Harisah, mantan budak. Budaknya, budak milik Khadijah yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada suaminya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sama Nabi dimerdekakan. Kemudian bahkan dijadikan sebagai anak angkat. Yang jelas ini adalah keturunan budak. Maka Fatimah tidak suka, pada awalnya dia tidak suka. Kenapa? Karena perbedaan darah, perbedaan keturunan. Dan setelah itu ternyata ini bukan tawaran namun perintah. Summa qal, buktinya Nabi menegaskan lagi, nikah saja sama Usama. Akhirnya karena dia adalah seorang wanita yang muslimah yang taat, ketika ini statusnya adalah perintah dan bukan saran, namun ini perintah dari Nabi, maka fanakah tulaku, aku pun nikah dengannya. Faja'alallahu fihi khairan, dan ini bukti manfaatnya taat. Maka kata diakui oleh Fatimah, maka Allah letakkan kebaikan yang besar pada diri Usama. Waktabattu, dan aku merasa bangga dengannya, dengan menikah dengan Usama. Sama yang gak suka, setelah itu bangga punya suami namanya Usama bin Zaid. Ya, hadis ini dikatakan oleh Muslim, diberi judul bab oleh Nawawi, bab perempuannya telah ditalak tiga, itu tidak punya hak nafkah. Ya, salah satu isinya adalah hal ini. Ya, maka yang jadi sisi pendalilan di sini, Nabi menghibah dua orang ini. Dua orang yang melamar Fatimah binti Qais. Dan untuk apa Nabi menghibah dua orang ini? Untuk maslahatnya Fatimah. Untuk maslahat seorang wanita. Maka jika ghibah untuk maslahat seorang wanita itu diperbolehkan, maka ghibah untuk maslahat yang lebih besar, tentu lebih boleh membabil aula. Tentu lebih-lebih lagi. Sehingga hadis ini dalil, bolehnya ghibah, menghibah dalam bentuk membahas cacat perawi, ghibah dalam bentuk mentahdir, mengingatkan orang bahaya, orang fasik, jangan, supaya masyarakat untuk kemudian waspada bahaya aliran sesat, bahaya buku-buku kesesatan, dan seterusnya. Karena ini adalah ghibah dalam rangka maslahat banyak orang. Jika ghibah untuk maslahat satu orang itu boleh, maka untuk maslahat dua orang, tiga orang, lima orang, 10 orang, 100 orang, 200 orang, lebih-lebih lagi. Ya, maka kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, boleh seorang wanita itu mendapat dilamar oleh beberapa orang. Dilamar oleh beberapa orang dengan syarat dia belum ngasih kode mana yang dia sukai. Dia cuma kemudian, ya lamaranmu saya tampung, saya pertimbangkan. Setelah dia komentar demikian, datang lagi orang yang melamar. Ya lamaran Anda saya terima dan saya tampung. Maka dalam kondisi ini boleh jadi dia dilamar oleh beberapa orang. Bahkan dalam kondisi ini dia dilamar oleh tiga orang. Fatimah dilamar oleh tiga orang. Nabi melamar Fatimah binti Qais untuk Usama. Melamarkan Usama untuk Fatimah binti Qais. Ya, kemudian di sini terdapat kriteria suami yang ideal. Suami kriteria ideal punya duit. Nah. Termasuk kriteria suami ideal. Kalau pengangguran nggak punya duit, maka itu nggak masuk kriteria. Maka kriteria suami ideal punya duit. Kriteria suami ideal lembut dengan istri, bukan orang yang suka mukul, suka nempeleng. Kriteria suami ideal pekerjaannya tidak jauh-jauh. Pekerjaannya tidak jauh-jauh. Jangan kemudian LDR, ya. Apa namanya? LDR, ya. Apa long distance apa? Relationship. Nah, no. Jangan LDR. Nah, itu jangan kemudian setelah nikah itu LDR. Atau kemudian baru nikah sudah langsung LDR. Hubungan jarak jauh. Nah itu idealnya demikian. Karena di antara sisi kekurangan LDR, hubungan jarak jauh, jarak yang jauh, itu sering miskomunikasi. Apalagi itu di awal-awal nikah. Awal-awal nikah. Karena kemudian komunikasi lewat SMS, lewat WA, lewat ini, itu ya kan gak ada mimiknya, ini guyon, apa ini serius. Itu rentan untuk kemudian terjadi perselisihan. Maka seandainya mau LDR, maka saya sarankan jangan di awal nikah. Nikah setelah mapan, pernikahan itu, kemudian rumah tangga itu sudah mapan, 5 tahun, 10 tahun, baru kemudian terpaksa LDR. Dan kalau di awal nikah, itu sudah langsung LDR, itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Miskomunikasi peluangnya sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Harus ada yang mengalah. Sadar yang mengalah. Salah satu harus mengalah. Ya, sehingga miskomunikasi bisa diminimalisir. Kemudian berkaitan dengan pertimbangan untuk melamar, menerima lamaran dan tidak, itu keadaan sekarang. Keadaan sekarang. Muawiyah itu di akhir hidupnya akan jadi raja. Di akhir hidupnya akan jadi raja. Lalu pas melamar Fatimah, dia orang kiri. Yang jadi pertimbangan lamaran itu diterima dan tidak, itu keadaan sekarang. Bukan masa depan. Nabi enggak kemudian mengkabarkan. Dia sekarang kiri, namun besok itu calon raja dia. Nah, tidak katakan, ya memang kamu nanti hidup susah, namun ya tidak apa-apalah, nanti dia itu akan jadi raja di akhir hidupnya. Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi mensarankan Fatimah untuk mempertimbangkan keadaan sekarang, bukan keadaan nanti. Maka kemudian, kemudian ada seorang laki-laki menawarkan diri, saya itu punya masa depan cerah loh. Ah, itu. Itu untuk perempuan, itu jangan dipertimbangkan. Kita katakan pada perempuan, jangan dipertimbangkan masa depan cerahnya 20 tahun lagi Nami. Saya punya masa depan cerah 20 tahun lagi loh. Itu jangan dipertimbangkan. Keadaan sekarang itu yang jadi pertimbangan. Tolak ukur untuk kemudian diterima dan tidak lamarannya itu keadaan sekarang, bukan keadaannya 20 tahun yang akan datang. Itu yang Nabi tuntunkan. Itu keadaan Muawiyah sekarang, Muawiyah bin Abi Sufyan sekarang, yang miskin. Bukan keadaan dia 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi yang akan jadi raja. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.